طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد دار الإحسان di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Roja Cilengsi, dan radio-radio sunnah lain yang ikut merilai di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, di tempat-tempat lain yang ikut merilai, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung atau Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sekarang sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mencakup iman kepada tanda-tanda kiamat, juga beriman kepada adanya kematian. Ketiga, beriman kepada adanya alam kubur. Di dalam alam kubur ada tiga hal: fitnah kubur, nikmat kubur, ataupun azab kubur. Itu semua sudah kita terangkan dalil-dalilnya, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Kita lanjut. Poin keempat, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, adalah beriman kepada adanya sur dan tiupan terhadap sur itu. Dalam bahasa kita, sur seringkali diartikan sangkakala. Ditiuplah sangkakala, lalu hancurlah alam jagat raya ini. Adanya sur beserta tiupan terhadap sur wajib kita yakini. Karena itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, juga diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan masalah itu adalah pertama Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandurun. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit adalah para malaikat, yang ada di bumi adalah makhluk yang ada di bumi, kita, binatang, jin, dan seterusnya, itu mati. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Setelah itu ditiup untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba mereka semua berdiri dan menunggu dihisab. Ini ayat berbicara tentang tiupan sangkakala dua kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini, tiupan kedua membangunkan makhluk-makhluk yang pernah hidup di alam dunia untuk dihisab. Di dalam surah An-Naml ayat 87, Allah juga menyebut sur atau sangkakala yang ditiup. Kata Allah, wa yauma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Pada hari kiamat nanti ditiuplah sangkakala, maka terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki, lalu semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Ayat ini pun berbicara tentang adanya sur, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan adanya sur beserta tiupan terhadapnya. Karena itu wajib bagi kita beriman kepada adanya sur, dan beriman kepada adanya sur tadi termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Selain ayat, hadis-hadis yang menerangkan adanya sur juga banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr, jaa arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mas-sur faqala qarnun yunfakhu fihi. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, apakah sur itu? Apakah sangkakala itu? Lalu beliau menjawab, itu adalah tanduk yang ditiup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bersabda, fa kaifa an'ama wa sahibas sur qad iltaqamahu wa asgha sam'ahu wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'mar. Faqalu ya Rasulullah wa mata amuruna? Qal qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang di dunia, padahal pemegang sur, malaikat yang ditugaskan untuk memegang dan meniup sur, itu sudah mengulum surnya di dalam mulutnya. Bagian yang akan ditiupnya itu sudah dimasukkan ke mulutnya, tinggal meniup. Sambil memasang telinganya, mengernyitkan dahinya, tanda konsentrasi penuh, dia menunggu kapan tiupan itu diperintahkan. Sejak diciptakan sudah begini, dengan posisi siap aksi ketika perintah diturunkan. Bertanyalah para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Untuk merespon hal tersebut, beliau berkata, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang sur dan hadis-hadis yang sahih. Semuanya menyatakan sur itu ada, berbentuk seperti tanduk, kemudian ditiup. Tadi dikatakan ketika ditiup untuk pertama kali, hancur seluruh yang ada di alam jagat raya. Mati seluruh makhluk di langit ataupun di bumi. Yang di langit siapa tadi? Para malaikat. Tidak ada makhluk lain di langit selain para malaikat. Yang di bumi, ya kita. Kecuali ada beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak binasa. Tapi ayat ataupun hadis yang sahih tidak ada yang menjelaskan siapa saja yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama ini. Lalu para ulama berijtihad dalam hal itu. Menelaah ayat, menelaah hadis yang berkaitan tentang hal itu, sehingga lahir beberapa pendapat tentang hal ini. Di antaranya pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa yang tidak hancur atau tidak binasa dengan tiupan sangkakala, pertama para syuhada, yang kedua bidadari-bidadari surga, yang ketiganya malaikat yang ditugaskan di surga dan di neraka. Karena mereka diciptakan untuk abadi, tidak pernah mati, jangankan mati, rusak pun tidak. Jangankan rusak, orang yang sudah masuk kelak ke dalam surga tidak mengalami perubahan dan kelemahan secara fisik. Oleh karena itulah maka yang tidak hancur atau tidak mati ketika sangkakala disebut, ditiup, adalah makhluk-makhluk yang sudah ada di surga. Seperti bidadari surga, para malaikat yang ditugaskan di sana, termasuk wildan-wildan atau pelayan-pelayan yang ada di surga, karena mereka diciptakan untuk abadi. Selain itu adalah binasa. Itu yang pertama. Kedua, siapa peniup sangkakala? Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat namanya siapa? Israfil. Sebagian ulama, tidak seluruhnya. Dan mereka terhitung tergolong ulama-ulama Ahlus Sunnah. Seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyatakan bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa peniup sangkakala itu Israfil alaihissalatu wassalam, tapi hadis yang menerangkan masalah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang dhaif. Karena ini menyangkut urusan gaib, urusan gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Tidak ada yang sahih, tidak ada Al-Qur'an, maka hendaklah sebagian ulama menyatakan kita tawakuf tentang masalah ini. Kita meyakini ada malaikat yang meniup sangkakala, ada karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita juga meyakini ada malaikat yang namanya malaikat Israfil. Ya, kita yakini. Karena malaikat Israfil namanya juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Walaupun Israfil tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya disebut dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW salat malam, di doa iftitah beliau membaca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah, sampai akhir dari doa itu. Di sini disebut Israfil. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Hadis ini sahih. Jadi ada malaikat yang namanya malaikat Israfil. Ada juga dalam ayat dan hadis sahih yang menyebut adanya malaikat peniup sangkakala tanpa disebut namanya. Tapi untuk menghubungkan bahwa peniup sangkakala adalah Israfil, perlu hadis yang sahih, apalagi kalau ada ayat Tapi ayat tidak ada, hadis yang sahih tidak ada. Sebagian ulama menyatakan sudah kita tawakuf. Wajib kita yakini ada malaikat peniup sangkakala. Wajib kita yakini ada malaikat yang namanya Israfil, tanpa mengaitkan hubungan antara Israfil dengan tiupan sangkakala tadi. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi stressing pembahasan kita, penekanan pembahasan kita adalah wajibnya kita meyakini adanya sangkakala beserta tiupannya, karena ini dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis, dan termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Inilah yang keempat. Kelima, iman kita kepada hari akhir wajib mencakup iman terhadap adanya ba'ats dan nusyur. Ba'ats artinya kebangkitan. Makna kebangkitan, dibangkitkannya kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Terus mati, hancur, tulangnya, dagingnya, seluruhnya tidak berbekas. Tapi kelak akan Allah bangkitkan kembali. Dan inilah yang disebut dengan hari ba'ats. Manusia dibangkitkan. Para jin dibangkitkan. Para malaikat dihidupkan. Bahkan binatang-binatang juga dibangkitkan dan dihidupkan. Dan itu semua diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla ayat Al-Quran. Di antaranya, pertama dalam surah Al-An'am 29-31 Allah berfirman, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Kata Allah, berkatalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kata mereka, tidak ada kehidupan yang akan kita alami kecuali kehidupan di dunia ini saja. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Kata Allah, seandainya nanti, hei Muhammad, engkau melihat. Ketika orang-orang itu disuruh berdiri di hadapan Allah. Mereka dibangkitkan. Lalu berdiri di hadapan Allah. Allah bertanya, alaysa hadza bil haqq? Bukankah dibangkitkannya kembali kalian ini adalah benar? Ini buktinya. Kalian dulu mengingkari ketika di dunia. Setelah alam jagat raya ini hancur, di akhirat dibangkitkan kembali. Kata Allah, bukankah ini benar? Mereka menjawab, bala wa rabbina, benar demi Rabb kami. Benar, ini benar, dibangkitkan. Apa kata Allah? Rasakan oleh kalian azab karena kekufuran kalian terhadap hari kebangkitan ini. Dan sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Makna mendustakan pertemuan dengan Allah adalah tidak percaya bahwa mereka kelak akan bertemu dengan Allah untuk dihisab, untuk menerima balasan sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan. Ayat ini berbicara tentang adanya hari kebangkitan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 47 sampai ayat 50 Allah berfirman tentang wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ada golongan kiri itu. Betapa celakanya golongan kiri. Salah satu di antara karakter orang yang masuk golongan kiri adalah tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Allah berfirman, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mab'utsun aw aba'una al awwalun qul Innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka dahulu ketika di dunia berkata, apakah bila kita mati, kita sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, apakah kita ini akan dibangkitkan lagi? Awa abaunal awalun, bagaimana dengan nenek moyang kita terdahulu, kakeknya, buyutnya, dan di atas buyut terus beberapa turunan ke atas. Kalau ke atas bukan turunan ya, tanjakan. Beberapa apa? Generasi ke atas yang sudah tidak ada. Jangankan dagingnya, mungkin tulang belulangnya juga sudah hancur, tidak berbekas. Apakah semuanya itu akan dibangkitkan kembali? Maka dijawab oleh Allah, qul, katakan oleh Muhammad, innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya generasi yang sejak awal sampai kelak generasi yang terakhir akan dikumpulkan kembali pada waktu yang sudah ditentukan, di hari kiamat nanti. Berdasarkan hal itulah, maka ayat ini merupakan penjelasan yang menghantak kesadaran kita, keyakinan kita tentang akan adanya hari kebangkitan. Kita akan dihisab dan dibalas atas seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia. Allah itu tidak menciptakan kita secara iseng. Kata orang Sunda mah pengangguran. Maksudnya pengangguran itu ya, gak ada kerjaan gitu ya, daripada melongo, daripada manyun, daripada gak ada kerjaan. Ah udah iseng-iseng menciptakan alam jagat raya ini, menciptakan orang gitu ya. Setelah hancur, tek, sudah aja gak ada perhitungan. Itu iseng namanya. Gak ada perhitungan, gak ada balasan, gak ada keadilan yang ditegakkan. Karena banyak urusan yang belum selesai di dunia ya. Betapa banyak orang jahat, orang zalim, orang yang berkuasa dengan kekuasaannya, dengan uangnya, dengan pangkat dan jabatannya, mereka berbuat jahat, berbuat zalim sampai mati tidak ada balasan bagi mereka. Kalau itu urusan selesai begitu saja tanpa ada perhitungan dan balasan, enggak adil. Dan itu mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Kita sering iseng. Kita sering daripada nganggur, daripada manyun, lebih baik kita bikin sesuatu. Setelah bikin sudah saja, gak dimanfaatkan. Kita suka begitu. Iya, orang ada terkena sifat iseng. Allah enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini iseng-iseng aja, cuma main-main saja, cuma bersenda gurau saja, dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Enggak. Kami menciptakan kalian bukan iseng, bukan sekedar pengangguran, tidak ada pekerjaan, iseng-iseng aja bikin orang. Enggak begitu. Diciptakan dengan perhitungan yang matang, dan kelak akan ada balasan terhadap apapun yang dilakukan oleh ciptaannya. Makanya adanya hari kebangkitan, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, sehingga wajib kita yakini. Selain ayat, ada lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya hari kebangkitan. Di antaranya, pertama hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allahu, Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Kata Allah, Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku. Padahal enggak selayaknya mereka berbuat demikian. Anak Adam pun telah mencela aku. Padahal enggak selayaknya mereka berbuat demikian. Jadi Allah dicela, Allah didustakan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh kita, oleh sebagian di antara kita. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Adapun hambaku atau anak Adam mendustakanku adalah mereka berkata bahwa Allah tidak akan mengembalikan lagi aku setelah Allah pertama kali menciptakan aku. Setelah pertama kali Allah menciptakan aku, dihidupkan, mati, sudah enggak akan dikembalikan. Itu berarti kata Allah Azza wa Jalla mendustakan aku. Makna mendustakan teh menganggap dusta terhadap pernyataan Allah, enggak percaya terhadap perkataan Allah. Para Allah dalam Al-Qur'an berkali-kali menyatakan kamu ini akan dibangkitkan lagi setelah mati nanti. Kalian ini akan dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya nanti. Allah berkali-kali itu di dalam ayat. Tapi orang enggak percaya. Itu namanya mendustakan. Kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku. Dengan cara apa? Dengan menyatakan tidak ada hari kebangkitan. Aku tidak akan dikembalikan setelah aku mati. Wa amma, ya padahal kata Allah, penciptaan pertama kali itu tidak lebih mudah daripada mengembalikan. Mana yang lebih susah? Berkreasi pertama kali, menciptakan pertama kali, atau mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu hancur lalu dikembalikan? Mana yang lebih susah? Membikin pertama kali itu lebih susah daripada mendaur ulang, ya. Daripada membuat ulang. Membuat ulang mah tidak harus berkreasi, mikir tentang bentuk, tentang segala macam karakter dan seterusnya. Enggak. Itu tinggal langsung saja mengembalikan seperti yang pernah dia ciptakan. Nah, yang lebih susah lah pertama kali menciptakan. Kalau pertama kali menciptakan saja yang lebih susah, Allah mampu apalagi mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu hancur lalu dikembalikan. Lebih mudah bagi Allah SWT. Jangankan menciptakan manusia pertama kali, menciptakan langit yang jauh lebih besar. Mana yang lebih susah, menciptakan langit atau menciptakan manusia? Menciptakan langit. Pertama besar ukurannya. Kedua lebih ribet, lebih complicated, lebih apa? Lebih ribet ya. Daripada menciptakan manusia. Allah menyatakan, "A antum asyaddu khalqan?" Amis sama abanaha. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah menciptakan langit dan menatanya? Lebih susah mana? Lebih susah menciptakan langit dan menatanya. Menciptakan langit, mengaturnya, menatanya itu mudah bagi Allah. Padahal itu lebih complicated tadi. Lebih ribet, lebih susah. Tapi Allah mudah, apalagi menciptakan manusia dengan ukuran yang super kecil dibanding ukuran bumi, dibanding ukuran langit, ya. Jadi bagi Allah Azza wa Jalla lebih mudah. Wa amma syatamuhu. Adapun manusia mencaci aku, menghina aku, merendahkan aku, fa qawluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad wa anal ahadus samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Adapun celaan hambaku kepadaku adalah dengan cara berkata Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak itu mencela Allah Azza wa Jalla, merendahkan, menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mempunyai anak, siapa ibunya? Ibu dari anak ini, masa manusia? Jangankan Allah yang lam yalid wa lam yulad terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Kita saja manusia dengan makhluk lain sama-sama memiliki gender. Enggak mungkin kita manusia kawin dengan binatang atau satu binatang kawin dengan binatang jenis lain. Kan enggak? Walaupun sama-sama punya gender, ada betina dan ada jantan, ada laki, ada wanita. Ini sesama makhluk. Apalagi khalik sama makhluk? Enggak mungkin. Mengatakan Allah punya anak adalah celaan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal wa anal ahadus samadu, aku al-ahad, aku as-samad. Al-ahad yang esa, yang tunggal. As-samad tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam alid wa lam ulad, aku tidak melahirkan, aku tidak dilahirkan. Wa lam yakun li kufuwan ahad, dan tak ada sesuatu pun yang sekufu dengan aku, yang sebanding dengan aku. Mengatakan Allah punya anaklah celaan dan hinaan. Itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini salah satunya berbicara tentang akan dibangkitkannya manusia kelak di akhirat. Siapa yang tidak mempercayai ini berarti mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis kedua, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina nafkhataini arba'un." Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman? Qala abaitu. Qalu arba'una syahran? Qala abaitu. Qalu arba'una sana? Qala abaitu. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Qal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbud dhambi wa minhu yuraqqabul khalqu yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dua tiupan itu 40. Tadi kita sudah jelaskan tiupan sangkakala berapa kali? Dua kali. Yang pertama apa? Menghancurkan alam jagat raya. Yang kedua menghidupkan kembali. Berapa lama jarak antara dua tiupan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat diantaranya Abu Hurairah menyampaikan lagi kepada murid-muridnya. Bertanya murid-murid Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 hari?" Abu Hurairah menyatakan, "Aku enggan menjawab." "Apakah 40 bulan?" "Aku enggan menjawab." "Apakah 40 tahun?" "Aku juga enggan menjawab." Pokoknya ada jarak antara dua tiupan itu. Setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Lalu tumbuhlah seluruh makhluk seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang disiram air. Tidak ada satu bagian pun dari diri manusia kecuali akan hancur, akan hilang, akan musnah, kecuali hanya satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah tersusun kembali makhluk pada hari kiamat. Jadi tulang ekor kita yang satu ini, yang kecil mungkin sebesar kelereng gitu ya, itu gak hancur itu. Nanti pada hari kiamat terkubur di bawah tanah, lalu Allah menurunkan hujan, lalu dari air hujan yang menyirami satu tulang ekor itu, tumbuhlah kembali manusia, tersusun tulangnya, dagingnya semuanya, dan kembali menjadi manusia biasa. Masuk akal gak dari satu tulang kecil bisa tumbuh segede kita? Masuk akal. Ada penjelasan ilmiah? Ada. Ada contoh di dunia? Ada. Itu pohon-pohon gede, itu awalnya dari mana? Dari satu biji. Ya. Satu biji itu mengandung seluruh, saya gak tahu lagi istilahnya apa, mungkin di sini ada mahasiswa atau dosen biologi gitu ya. Itu mengandung seluruh unsur yang kelak akan menjadi pohon besar. Ya, setelah diteliti, dibelah gitu. Oh, ini mengandung ini. Saya lupa lagi istilahnya dan gak mau mengingat-ingat. Clear. Dari sana cukup biji itu ditanam, disiram, lalu tumbuh. Pertama menjadi tunas. Dari tunas kemudian ada batang kecil, membesar. Ada cabang-cabang, membesar. Dan seterusnya akhirnya lama-lama gede kan. Masuk akal enggak? Dari satu biji kecil kemudian tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Ya, masuk akal. Realitanya demikian, dan setelah diteliti secara ilmiah ya, satu biji mengandung seluruh unsur pembentuk seluruh bagian dari pohon besar tadi. Manusia juga begitu. Hanya dari satu tulang ekor itu tumbuh menjadi orang seperti kita biasa ini nanti. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Dan itulah yang disebut dengan sebutan hari kebangkitan. Ya. Kalau timbul pertanyaan, nanti tuh badan yang akan dibangkitkan itu, apa badan kita sekarang ini atau badan baru? Badan kita sekarang ini itu jawabannya. Karena apa? Karena badan ini yang berbuat, badan ini yang harus bertanggung jawab. Kalau badan yang berbuat ini melakukan ibadah, amal soleh, layak dong dia menerima balasan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau badan ini dipakai kejahatan, dosa, maksiat, kedurhakaan, dialah yang layak menerima balasan atas kedurhakaannya berupa azab kelak. Ya. Kalau umpamai badan ini hancur lalu dibikin badan baru, lalu badan baru itu yang menerima azab atau menerima nikmat, adil apa tidak? Tidak adil. Badan baru mah gak berbuat apa-apa kok dapat balasan. Ini badan yang berbuat kok gak dibalas apa-apa. Jadi badan yang ini yang kita pakai di alam dunia untuk berbuat dan beramal. Kalau timbul pertanyaan, bukankah badan kita ini sudah hancur, luluh, jadi apa? Jadi tanah bercampur baur, entah tanahnya juga yang mana. Ada enggak satu kuburan memuat beberapa mayat? Ada? Ada. Zaman-zaman dahulu ada, mungkin zaman sekarang juga ada. Lalu setelah puluhan tahun, ratusan tahun hancur menyatu ya, daging tulangnya menyatu menjadi tanah yang sama. Tuh, itu sudah hancur, gimana lagi cara Allah membangkitkannya? Jadi orang yang ngomong dan mempertanyakan begitu, menilai dengan sudut pandang kemampuan dia. Kalau dia yang gak akan mampu ya. Tapi yang akan mengatur semuanya itu siapa? Allah. Dan bagi Allah sangat mudah. Pernah enggak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, lalu makhluk itu dimatikan setelah hancur tulang belulangnya, lalu dihidupkan lagi seperti sedia kala? Pernah? Pernah. Tentang orang yang membawa khimar. Di khimar itu ada makanan, minuman. Datang ke tempat yang gersang, yang mati, yang gak ada kehidupan lagi di sana. Orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati ya. Apa kata Allah? Fa'amatahu mi'ata amin. Allah lalu menidurkan dia selama 100 tahun. 100 tahun ditidurkan. Setelah berlalu 100 tahun, dibangunkan lagi. Dia dalam keadaan utuh atas kekuasaan Allah SWT. Sementara khimarnya, apa khimar itu? Keledainya sudah mati 100 tahun, bayangkan. Tulang belulangnya juga sudah tidak ada. Setelah dibangunkan, ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labistu yauman au ba'dal yaum. Aku tidur paling sehari atau setengah hari. Ya kerasa yang tidur ya. Kata Allah, bal labista mi'ata amin. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wandur ila khimarika. Kata Allah, kamu itu sudah tidur 100 tahun. Lihat, makananmu, minumanmu tidak ada yang berubah. Utuh. Tapi lihat, khimarmu, keledaimu. Dilihat, tidak ada lagi keledai. Yang ada cuma tulang belulang yang berserakan, tengkorak yang sudah sebagian besarnya hancur, dagingnya, kulitnya sudah musnah, sudah tidak ada. Kata Allah, perhatikan bagaimana kami menyusun kembali itu tulang belulang yang sudah hancur, ya, mengembalikan lagi dagingnya dan darahnya, lalu kami bungkus dengan kulit dan kami bangkitkan. Tiba-tiba tanah yang tadinya dipakai tempat diamnya himar, dicangcangnya itah himar di sana, diikatnya itah himar di sana, ya. Tiba-tiba si tanahnya itu bergerak menyusun bagian-bagian dari himar, tulang belulangnya, dagingnya. Terus dibungkus oleh kulit, setelah itu tiba-tiba berdiri dan hidup kembali. Disaksikan oleh orang itu. Bagi Allah mudah, super mudah. Tidak ada kesulitan. Jangankan yang sekecil itu alam jagat raya hancur nanti Allah bikin lagi, bisa. Sangat mudah. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka kekuasaan Allah menyebabkan mudahnya itu semua terjadi. Maka wajib untuk kita yakini bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Dan yang dibangkitkan itu adalah seluruh jasad manusia yang ketika di dunia ini dipakai untuk berbuat dan beramal. Inilah tentang adanya hari kebangkitan. Dan itulah yang kelima. Keenam. Yang keenam termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah adanya hari hasyr. Hasyr itu dikumpulkannya manusia. Untuk diapakan? Dihisab. Setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan tuh. Dalam keadaan yang beragam tergantung keadaan dan amal manusia itu ketika di alam dunia. Kita tuh nanti bisa memilih ingin dalam keadaan bagaimana kelak kita dikumpulkan. Kalau kita ingin menderita ketika di sana ya durhaka aja di sini. Silakan bebas. Tapi kalau kita ingin bahagia di sana, taat dan patuhlah selama di sini. Adanya hari dikumpulkannya manusia oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pertama Al-Quran surah Maryam ayat 85-86. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kata Allah, pada hari ini kami kumpulkan orang-orang muttaqin dalam keadaan wafda. Makna wafda, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay rukbana, dalam keadaan berkendaraan. Dan kami giring orang-orang durhaka ke jahanam dalam keadaan wirda. Makna wirda adalah al-ward itu al-jama'atul utash. Satu kelompok manusia yang kehausan dengan amat sangat. Orang-orang muttaqin dikumpulkan dalam keadaan nyaman, dalam keadaan berkendaraan, tidak lelah untuk melangkah. Orang-orang yang durhaka digiring dalam keadaan kehausan yang sangat. Lebih dari itu, orang kafir kelak pada hari kiamat dikumpulkannya itu dalam keadaan berjalannya dengan wajahnya, dalam keadaan buta, tuli, dan bisu, lalu akhirnya kelak dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra 97, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Kata Allah, kami kumpulkan mereka. Mereka yang dimaksud ini orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri dan berjalan di atas wajahnya, dengan wajahnya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Tempat mereka di jahannam. Setiap kali api neraka jahannam ini berkurang, kami tambah lagi nyalanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, anna rajulan qal, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhih. Ada seseorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir nanti pada hari kiamat berjalan dengan wajahnya? Kita juga mikirnya gitu ya. Apa bisa berjalan dengan wajah? Berjalan dengan dua tangan aja susah. Sehebat apapun ahli akrobat di alam dunia ini, gak ada orang yang bisa berjalan dengan wajah. Yang berjalan dengan tangan ada? Ada yang bisa ya. Gak jauh-jauh amat tuh. Paling beberapa meter lelah nanti jatuh. Ini orang kafir tanpa harus latihan berjalan dengan wajahnya. Apa bisa? Dipertanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, alaisal ladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang telah membuat dia bisa berjalan di dunia di atas kedua kakinya, bukankah Allah pun mampu membuat orang itu bisa berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Tentu saja gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Qatadah, bala wa izzati rabbina, ya mampu demi kemuliaan Rabb kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Kami kumpulkan mereka dalam keadaan pada hari kiamat dengan cara berdiri di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Tempat mereka berada di jahannam. Jadi keadaan manusia ketika itu berbeda-beda keadaannya tergantung amal mereka di dunia. Tapi secara menyeluruh, seluruh manusia dikumpulkannya itu dalam keadaan yang sama dalam tiga hal. Pertama, mereka semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Gak ada satu helai benang pun yang mereka pakai untuk menutupi aurat dan tubuh mereka. Kedua, tidak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, enggak. Kata orang Sunda mah nyeker. Yang ketiga, dalam keadaan tidak berkhitan. Di dunia kita sudah berkhitan, di sana utuh lagi seperti bayi. Ketika lahir dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersepatu, berkaos kaki ataupun bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan. Seperti itu kelak manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuhsyaruna huffatan uratan ghurala." Kalian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan huffat, urat dan ghural. Huffat artinya tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Urat artinya telanjang bulat. Dan gurolan artinya tidak berkhitan. Membayangkan itu Aisyah jadi malu ya. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasul, kalau begitu laki dan wanita saling melihat satu sama lain terhadap auratnya ya. Semuanya telanjang, laki wanita semuanya telanjang. Malu dong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min ayyahummahum dzalik. Perkara yang akan mereka hadapi itu begitu dahsyat loh. Kedahsyatan perkara yang akan mereka hadapi itu lebih menegangkan daripada memperhatikan urusan demikian. Jadi enggak ada lagi hasrat, minat, kesempatan untuk melihat aurat orang lain. Kalau toh terlihat juga cuek saja karena menghadapi masalah yang dahsyat. Masalah apa? Masalah hisab. Masalah pemeriksaan yang sebentar lagi akan mereka alami. Jadi cuek, jangan merasa malu nanti. Aduh, malu nanti? Enggak. Ya. Karena semua orang masing-masing sibuk. Maka setelah itu dikutiplah sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ambasa ayat ke-37, "Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni." Bagi setiap orang di antara mereka pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan dirinya. Karena super sibuknya, sangat sibuknya, ditambah dengan tegang, takut dan sejenisnya, dia enggak peduli lagi untuk melihat aurat orang lain sekalipun lawan jenisnya, dan tidak lagi ada rasa malu ketika dirinya seluruhnya bertelanjang bulat. Karena apa? Karena menghadapi urusan yang sangat dahsyat, sangat besar yang sebentar lagi akan dialami, yaitu hisab. Inilah hadis-hadis tentang adanya hasyr. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Wajib untuk kita percayai, wajib untuk kita yakini. Mempercayainya termasuk bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada adanya hari akhir. Ikhwan wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Sore ini cukup sampai di sini saja dulu. Waktu yang kita miliki terbatas, tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Kita sekarang masuki sesi tanya-jawab dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar ataupun pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang akan disampaikan. Saya mau tanya, interaksi dengan ahli kubur gitu ya, untuk kembali ke dunia gitu ya. Karena ada itu sahutan dari kita apa yang itu dengan keilmuannya kita tahu yang jarak yang baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih dan pertanyaan yang disampaikan Ya, barakallahu fiik, Ibu dari Cianjur. Apa bisa kita yang masih hidup berinteraksi dengan orang yang sudah ada di alam kubur, bahkan menghadirkan ruh orang itu ke alam dunia, ya? Pertama, alam kubur adalah alam gaib yang berbeda dengan alam nyata, sehingga ruh yang sudah ada di alam kubur tidak bisa lagi keluar dari sana. Seandainya ruh-ruh yang ada di alam kubur bisa keluar dari alam kubur kembali ke alam dunia, niscaya tak ada satupun ruh orang kafir dan ruh orang durhaka yang mau berada di alam kubur. Karena kalau ada di alam kubur mendapatkan apa? Azab kubur. Daripada di azab, lebih baik kabur ke alam dunia, nginep di hotel gitu ya. Enak banget gitu. Tentu saja tidak bisa. Ruh yang sudah ada di alam kubur gak bisa keluar. Itu yang pertama. Kedua, enggak ada nas. Al-Quran dan hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama tentang masalah ini, tidak ada satupun orang yang bisa berinteraksi dengan ruh di alam kubur. Kalau ada yang mengaku bisa, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dusta, bohong lalu ngaku-ngaku. Agar apa? Tentu saja agar memperoleh keuntungan duniawi ya. Dia bisa praktek perdukunan. Ayo dibuka praktek, siapa yang ingin mengetahui nasib orang tuanya di alam kubur, nanya ke saya. Kalau lagi disiksa nanti kita ademin. Laku gak yang begitu? Laku bagi orang awam. Dia dusta. Kedua, dia jujur. Tapi dia tertipu. Makna jujur itu, dia betul-betul meyakini bisa menghadirkan ruh orang yang sudah mati. Ruh orang yang sudah mati dipanggil, lalu ruh itu nyurup ke salah satu kawannya. Suaranya persis orang yang sudah mati. Memberitahukan bagaimana keadaan di alam kubur. Oh, saya di alam kubur begini, begini, begini. Suaranya persis kayak orang yang sudah mati. Sehingga orang itu meyakini ini ruh orang yang sudah mati. Dia jujur. Tapi dia tertipu. Oleh siapa? Oleh syaitan, laknatullahi alaih. Dia menyangka itu ruh yang ada di alam kubur, padahal itu syaitan yang menyerupai orang yang sudah mati tersebut. Suaranya bisa dia tiru-tiru. Karena setiap orang yang hidup di alam dunia, oleh Allah dikirim satu jin yang selalu mendampinginya sejak lahir sampai mati, namanya jin apa? Jin Qarin. Ketika orangnya mati, mungkin jinnya belum mati. Si jin ini karena mengikuti orang dari lahir sampai matinya, tahu hafal seluruh kebiasaannya termasuk suaranya, dia bisa meniru. Lalu mengaku-ngaku orang tadi. Jadi orang tadi tertipu. Walaupun dia ustaz, pada hakikatnya dia dukun. Makna dukun dalam bahasa Arab disebut arraf. Arraf itu bahasa kitanya sotoy. Apa artinya? Sok tahu. Arraf itu mengaku serba tahu. Berasal dari kata arafa yang artinya mengetahui. Orang yang mengetahui arif. Tapi kalau mengatakan itu benar gitu, sedalam mungkin. Atau pura apa sotoi tadi, mengaku-ngaku itu disebut arraf. Dan Nabi SAW menyatakan, man ata arrafan au kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi arraf? Arraf ini tukang ramal. Arraf itu mengaku tahu hal-hal yang gaib padahal dia tidak tahu. Atau mendatangi dukun lalu percaya kepada omongannya, orang ini tidak, orang ini dianggap kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita tidak boleh percaya kepada orang yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada orang yang bisa berkomunikasi dengan alam kubur. Kalau ada orang yang mengaku bisa berkomunikasi atau dia yakin bisa berkomunikasi, sesungguhnya dia tertipu. Yang berkomunikasi dengan dia bukanlah ruh yang ada dari alam kubur, tapi yang berkomunikasi dengan dia adalah setan dari kalangan bangsa jin. Itu yang sebenarnya. Demikian Ibu di Cianjur. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih saudara-saudara penafalan dan saya bertemu di Cianjur. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali untuk anda yang bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan saya dari mana? Saya dari ya. Silakan Bapak. Silakan pertanyaannya. Wa fika barakallah. Ya. Pertanyaan. Ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abu Mizan, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Apa? Ada yang ingat? Apa yang pertama, Pak Was? Yang pertama tentang tinggi dan... Oh iya, tinggi. Ingat, tinggi ingat langsung. Baik, apakah... Iya. Apakah lebih tinggi dari... Atau sama dengan kecepatan... Iya. Baik, barakallahu fiik. Ber... Iya, sudah Pak Was, sudah ingat sekarang. Taib, berapa tinggi ukuran manusia di alam mahsyar? Wallahu a'lam, tidak tahu. Karena tidak ada keterangan dari Al-Quran, dari hadis. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa tinggi manusia setinggi seukuran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, setinggi 60 hasta, itu khusus bagi para ahli surga di surga, bukan di alam mahsyar. Ini belum sampai ke alam mahsyar. Adapun ahli neraka jauh lebih tinggi lagi, lebih gede lagi. Keterangan tentang ahli neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa gigi para ahli neraka aja seukuran sebesar gunung Uhud. Giginya itu. Bayangkan mulutnya, bayangkan kepalanya, bayangkan badannya. Tempat satu, satu tempat duduk seorang ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Sekitar 500 kilometer kira-kira. Itu ahli neraka jauh lebih gede ukurannya daripada ahli surga. Itu dengan hikmah-hikmah tertentu yang nanti juga kita akan bahas dalam bab neraka ya insyaallah. Itu yang ada keterangan. Manusia seukuran Nabi Adam itu di surga, bukan di alam mahsyar. Manusia besar sekali untuk ahli neraka itu di neraka, bukan di alam mahsyar. Adapun ukuran manusia di alam mahsyar tidak ada keterangan. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis yang sahih tidak ada. Cukup kita tawakuf sampai di sana. Tawakuf artinya ya sudah berhenti, tidak memperpanjang pembicaraan urusan ini karena keterangannya mentok sampai di sana. Apa yang tidak jelas dalam Al-Quran dan hadis berarti bukanlah bagian dari agama ini. Mengetahuinya tidak menambah iman, tidak mengetahuinya tidak mengurangi iman. Ini yang pertama. Kedua, tentang keringat. Ada yang keringatnya merendam orang sampai dua mata kaki, ada yang sampai selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Itu benar. Diterangkan dalam hadis yang sahih. Sangat tergantung pada iman dan amal orang tersebut ketika di dunia. Pertanyaannya, apakah itu di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? Jawabnya, itu berada di tempat yang sama. Karena mahsyar hanya satu. Mahsyar itu maknanya tempat berkumpul. Kalau berpisah-pisah satu orang bukan mahsyar. Kalau berpisah satu orang bukan berkumpul, tapi apa? Paburencai. Berpisah, bukan berkumpul, bukan mahsyar. Disebut mahsyar, artinya tempat ngumpul, bareng-bareng di sana. Tapi kok bisa kalau di dunia kita berada satu ruang yang sama, lalu dialirkan air, apa mungkin ada yang merendam sebagian selutut, ada yang sebagian sepinggang, padahal tinggi dari permukaan tanahnya itu sama, tidak ada yang cekung, tidak ada yang sembung. Di dunia iya begitu, tapi ingat, hukum yang Allah berlakukan di alam mahsyar nanti jauh berbeda dengan yang ada di alam dunia. Ya, di alam mahsyar, alam gaib, Allah terapkan hukum alam tersendiri di sana. Hukum alam maksudnya hukum buatan Allah yang Allah terapkan di alam sana, bukan hukum buatan alam. Jadi di sana nanti ada orang karena amalnya dia terendam sampai dua mata kaki. Ada yang karena amalnya terendam sampai lututnya, ada yang sepinggang, ada yang sampai setelinga. Di tempat yang sama tapi terendam dengan ketinggian yang berbeda. Allah mudah mengatur semuanya. Dan jangan diukur dengan kondisi di alam dunia. Jangan diukur dengan logika dan akal. Karena akal dan logika kita hanya bisa memahami hukum alam yang ada di dunia. Ya. Adapun di alam akhirat beda lagi aturannya. Gak bisa terjangkau oleh akal. Di akhirat kan mulut dikunci, gak bisa bicara. Yang bicara apa? Tangan, kaki, kulit, tulang, daging, itu semuanya bicara. Masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Tadi dikatakan orang kafir berjalan di atas wajahnya, masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Kenapa? Akal kita lemah, gak bisa menjangkau apa yang ada di alam lain, di alam gaib, di alam akhirat yang hukum yang Allah terapkan itu jauh berbeda dengan yang ada di alam dunia. Jadi walaupun di tempat yang sama, tapi sangat memungkinkan orang terendam dengan keringatnya, dengan ketinggian rendaman yang berbeda-beda, walaupun di tempat yang sama. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaturnya. Demikian Pak Abu Mizan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih kepada nasihat yang disampaikan demikian Pak Abu Mizan. Kemudian untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan begini. Apakah orang tua yang sudah meninggal masih bisa menyampaikan pesan kepada anaknya, baik itu melalui mimpi atau melalui orang-orang tertentu yang mendapatkan kelebihan atau pertolongan dalam hidupnya? Terima kasih sekali. Ya, wa jazakallahu khairah. Seorang yang sudah meninggal bisa enggak menyampaikan pesan, baik lewat mimpi atau yang lain-lain? Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Berarti ada komunikasi antara orang di alam kubur dengan orang yang masih hidup. Kalau itu bisa dilakukan, orang yang paling layak, paling akan melakukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, beliau akan memberi banyak pesan kepada para sahabatnya dalam mimpinya, ya. Karena para sahabat, apalagi di zaman Uthman, di zaman Ali, banyak mengalami fitnah, banyak mengalami masalah, butuh bimbingan, butuh apalagi nasihat. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya kalau beliau tahu dan mampu akan berdiam diri? Enggak akan berdiam diri. Pasti akan memberikan nasihat di alam mimpinya. Ali, kamu ada masalah begini, solusinya begini-begini. Pasti akan begitu. Sebab ini untuk kemaslahatan umat. Ya. Tapi ini tidak terjadi. Nabi Muhammad SAW tidak memberi pesan setelah wafatnya. Kalau toh nanti bisa, timbul pertanyaan, apa itu masih bisa disebut hadis? Ya, karena berasal dari Nabi SAW melalui mimpi. Kalau iya, itu bisa disebut hadis, melahirkan hukum baru, berkonsekuensi kalau begitu ketika Nabi masih hidup, Islam ini belum sempurna, masih ada tambahan yang disampaikan lewat mimpi. Batal tuh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Batal itu ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum menunjukkan gak akan ada lagi penambahan sekalipun lewat mimpi. Kalau Nabi SAW tidak begitu, apalagi yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada seorang ibu masuk ke alam kubur sudah wafat, dia akan sibuk dengan urusan di alam kuburnya. Kalau dia durhaka, dia akan menerima azab kubur. Kalau dia orang yang salihah, dia akan bersenang-senang dengan nikmat kubur. Dan sekali lagi, komunikasi antara alam kubur dengan alam dunia adalah perkara gaib. Tidak boleh kita meyakini tanpa ada keterangan dari ayat ataupun dari hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis sahih tentang hal ini. Kalau ada yang ngaku-ngaku atau benar-benar ke kuburan, tiba-tiba dengar suara dari dalam kubur. Suara ibunya persis. Hei, kamu nanti harus begini-begini. Oh iya ibu. Kalau tuh benar ini kejadian, dia tertipu. Yang ngomong itu bukan ruh ibunya, tapi siapa tadi? Setan dari kalangan bangsa jin. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, iya saya ngaku sendiri sampai demi Allahnya juga leket gitu. Wallahi demi Allah, sampai 1000 kali demi Allah. Saya dengar langsung dari alam kubur ibu saya ngomong ke saya. Andai benar ini kejadian, tuh rekamannya ada. Maka dia tertipu. Yang ngomong bukanlah roh ibunya, tapi siapa? Setan yang mengaku-ngaku dan meniru-niru suara ibunya. Walhasil, tidak ada seorang pun yang sudah masuk alam kubur kemudian bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di alam dunia untuk menyampaikan pesan apapun, ya, baik yang baik ataupun yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan dan kerana pertanyaan bagusan kita. Kami akan angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang bertanya. Maaf, terputus koneksi. Saya silakan untuk di kesempatan berikutnya dari penonton kembali. Kami coba Tabah di 021-823-6543. Sebelum kami coba dulu kesempatan dan salah singkat di kesempatan berikutnya. Ya, silakan. Ya, halo. Silakan Bapak Ibu sudah masuk. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Mohon maaf, ini cinta volume radio atau televisi. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan tentang apa hukum dari Nabi Muhammad tentang milik yatim dengan penduduk penampilan. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Muhammad Yusuf SPD dari Aceh. Oh iya. Baik, terima kasih Nabi Muhammad dari Aceh yang telah siap pertanyaannya. Nah, angkat. Iya. Ananda Yusuf di Aceh, barakallahu fiik. Ketika seseorang mati, kesempurnaan ajaran Islam menyebabkan ajaran Islam mengatur bagaimana caranya mengurus orang yang sudah mati. Kalau apa yang kita lakukan ingin memperoleh pahala dalam hal apapun, maka lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita melakukan ibadah, tapi Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, lalu kita lakukan dan diyakini sebagai ajaran dari agama ini, siapa yang akan memberi pahala terhadap amalan kita? Kita minta kepada Allah, Allah bilang, saya enggak memerintahkan perbuatan tersebut. Rasul saya juga tidak menganjurkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa minta pahala atas amalan tadi? Oleh karena itulah, ketika kita mengurus orang yang sudah wafat, ada beberapa kewajiban. Pertama, mandikan dia. Kedua, kafani dia. Ketiga, sholatkan dia. Keempat, kuburkan dia. Kelima, doakan dengan cara mendoakan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelima-limanya kita lakukan dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cukup dan pahala Allah akan limpahkan kepada orang yang seperti itu. Ya. Demikian di sini sudah azan, insyaallah kita sambung kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.